Saya diminta untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah rumah tangga yang berdiri di atas landasan as-sunnah. Rumah tangga yang disinari dengan cahaya as-sunnah. Tentu saja pembicaraan ini insya Allah sudah banyak dibicarakan oleh para asatidz yang lainnya. Namun tidak ada salahnya apabila kita kemudian memurajaah, mengulang kembali, menyegarkan kembali ingatan kita. Sehingga pertemuan pada hari ini merupakan proses tadhkirah. Mengingat, mengulang kembali apa yang telah kita dapatkan dari para asatidz yang lainnya pada hari-hari sebelum hari ini. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, setiap insan, apalagi dia seorang muslim, sunni, salafi, tentu mengharapkan di dalam menapaki kehidupan rumah tangga, berangan, bercita-cita, bahwasannya rumah tangga yang dia jalin, yang dia upayakan, adalah rumah tangga yang benar-benar membawa faedah, manfaat yang besar bagi dirinya. Terjalinnya mawaddah warahmah, adanya cinta, kasih sayang, tidak semata kepada hubungan suami istri, tetapi juga kepada hubungan antara ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, dan sebaliknya. Sehingga proses kehidupan di dalam rumah tangga itu berjalan dengan baik. Islam dalam hal ini telah memberikan banyak bimbingan agar seorang muslim sunni salafi menapaki kehidupan rumah tangga penuh dengan keberkahan. Islam telah banyak memberikan bimbingan agar setiap diri individu yang menjalani kehidupan rumah tangga memiliki keutamaan-keutamaan, dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sikap sakinah, ketenangan, sikap mawaddah warahmah, sikap cinta dan kasih sayang. Karena sesungguhnya salah satu daripada tujuan seorang insan, seorang hamba Allah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pernikahan adalah dalam rangka mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah tersebut. Maka tujuan yang mulia ini tentu tidak akan bisa diperoleh dengan begitu saja. Karena sesungguhnya setiap hamba Allah yang akan menapaki kehidupan rumah tangga ataupun yang sedang menapaki kehidupan rumah tangga, dia harus memiliki bekal keilmuan yang cukup sehingga segala keputusan, segala kebijakan, segala tindak perilaku di dalam kehidupan rumah tangganya bersendikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan rumah tangga dengan berbasis kepada sendi-sendi as-sunnah, sendi-sendi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka rumah tangga yang demikian ini dijamin akan memberikan buah, akan memberikan hasil yang sebagaimana kita harapkan. Agar bisa mendapatkan hal yang demikian ini, seorang yang menjalani kehidupan rumah tangga, hendaklah dia terus membekali diri dengan keilmuan. Karena sesungguhnya al-ilmu qablal qaul wal amal. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ilmu sebelum seseorang berbicara dan berbuat. Artinya bahwasannya perbuatan seseorang, perkataan seseorang harus didasari dengan ilmu. Apalagi dalam masalah pernikahan. Menikah adalah sebuah prosesi ibadah. Karena sesungguhnya nikah itu adalah sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini menunjukkan betapa tali pernikahan adalah sesuatu yang agung. Sesuatu yang di mata syariat adalah sesuatu yang mulia. Karena itulah, ketika seseorang berada pada sudut atau posisi yang mulia ini, maka kemuliaan ini harus dia jaga dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan cara diantaranya, dia tetap harus meniti kehidupan rumah tangga itu didasari dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu tariqul barakah. Ilmu itu adalah jalan untuk meraih keberkahan. Beliau rahimahullah menyatakan demikian ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam ayat ke-30 dan 31. Qala ta'ala qala inni abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyan waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni abdullah, berkata Isa ibnu Maryam salatu alaihi wassalam, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab, dia Allah subhanahu wa ta'ala memberiku al-kitab, yaitu Injil. Waja'alani nabiyan, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku menjadi seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku orang yang mendapatkan keberkahan aynama kuntu, dimanapun aku berada. Berkata Sufyan ibnu Uyayna rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, penggalan ayat waja'alani mubarakan aynama kuntu, ay qala mu'alliman lil khairi, yang dimaksud dengan dan dia Allah menjadikanku seorang yang mendapatkan keberkahan di mana saja aku berada. Maksudnya adalah mu'alliman lil khairi. dia adalah mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Menjadi seorang yang menyerukan kepada kebaikan. Menjadi seorang muallim. Penyampai ilmu. Disebutkan, wa hadza yadullu ala anna ta'lima ar-rajuli al-khaira huwal barakah. Maka ini menunjukkan sesungguhnya ta'lim, menuntut ilmunya seseorang dalam hal menuntut kebaikan, huwal barakah, itu adalah merupakan keberkahan. Allati ja'alahu Allahu fihi, yang Allah menjadikan keberkahan itu di dalamnya, yaitu di dalam proses ta'lim tersebut, di dalam proses menuntut ilmu tersebut. Fa innal barakata husulul khairi wa nama'uhu wa dawamuhu, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan keberkahan adalah sesuatu yang memberikan kebaikan, menumbuhkan kebaikan, wa dawamuhu, dan melanggengkan, mengabadikan, menjadikan terus-menerus kebaikan itu ada. Dan semua ini dilandasi lantaran karena al-ilm, ilmu. Jadi manakala seseorang menghendaki kehidupan rumah tangganya penuh berkah, artinya berkah itu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Qaulul Mufid, Syarah Kitab At-Tauhid, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan al-barakah, hiya kasratul khairi wa subutuh. Yang dimaksud dengan berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Wa subutuh, dan menetapnya kebaikan tersebut. Tidak hilang, tidak aus, ya. Tidak lenyap sirna. Tetapi terus menerus kebaikan itu meliputi hamba Allah tersebut. Wahya ma'khudhatun minal birkah, karena al-barakah itu diambil dari kata al-birkah. Al-birkah, yang dimaksud dengan al-birkah itu majma'ul ma', yaitu air yang terkumpul. Majma'ul ma', kumpulan air, menggenang, air yang menggenang. Wa majma'ul ma' yatamayyazu 'an majral ma', dan air yang mengumpul tersebut berbeda dengan air yang mengalir. Bi amrain, dengan dua perbedaan. Kalau air yang mengumpul di situ ada unsur faktor al-kasrah, banyak. Yang kedua ada unsur as-subut, air itu menetap. Berbeda dengan air yang mengalir, dia tidak menetap, dia terus. Disinilah yang dimaksud dengan al-birkah, yaitu ada dua unsur, al-kasrah was-subut, banyak dan menetap. Maka dari sinilah kalimat al-barakah, yaitu diambil dari kata al-birkah, yang maknanya adalah air yang terkumpul banyak dan menetap di situ. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami bahwasannya yang dimaksud daripada al-barakah adalah ketika seseorang mendapatkan kebaikan dan kebaikan itu menetap. Tidak hilang, tidak aus, tidak tergerus oleh lajunya zaman. Tetap terus menerus. Seseorang yang diberkahi ilmunya, maka ilmu itu akan tetap terus menetap, banyak. Seseorang yang diberkahi hartanya, maka harta itu terus bertambah, banyak, dan terus memberikan kebaikan kepada pemilik harta tersebut. Seseorang yang diberi kesehatan, yang diberkahi, maka kesehatan itu terus menerus ada pada dirinya. Semakin baik kesehatan itu terus menerus dan memberikan kebaikan kepada orang yang dikaruniai kesehatan tersebut. Sehingga kesehatan ini adalah kesehatan yang diberkahi. Maka demikianlah seseorang yang memiliki kesehatan tubuh, memiliki tubuh yang bisa bergerak kemanapun dia suka. Ketika seluruh anggota tubuhnya diberkahi, maka seluruh anggota tubuh tersebut senantiasa melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, maka segenap anggota tubuh yang dia miliki adalah sesuatu yang diberkahi. Demikian juga ketika seseorang hidup berumah tangga. Rumah tangga yang diberkahi adalah rumah tangga yang di situ banyak memiliki kebaikan. Dan kebaikan itu terus menerus. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah. Keberkahan inilah sebenarnya salah satu di antara yang kita citakan, yang kita harapkan. Rumah tangga kita diberkahi. Anak yang lahir dari keturunan kita diberkahi. Harta yang kita kumpulkan untuk menafkahi istri dan anak kita pun diberkahi. Kesehatan yang ada pada diri kita pun diberkahi. Dan semua itu untuk mendapatkan keberkahan ini. Semuanya dilandasi lantaran karena ilmu. Ini pentingnya dasar seseorang berumah tangga dalam rangka untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah pula, bahwasannya ilmu yang menjadi dasar di dalam rumah tangga kita lantaran apa? Lantaran talabul ilmi min afdalil hasanat. Karena seorang penuntut ilmu itu, orang yang menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, itu adalah dia mendapatkan sebaik-baik kebaikan. Fatalabul ilmi min afdalil hasanat. Maka menuntut ilmu adalah sebaik-baik kebaikan. Wal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at. Sedangkan apabila seseorang telah melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan ini akan menggugurkan, menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Sekarang kalau kehidupan rumah tangga kita tidak ada kejelekan-kejelekan, apa yang akan tergambar di dalam diri kita? Bukankah kita menginginkan di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah sesuatu kebaikan? Mungkin bisa kita mengatakan, kita kan manusia, punya kelemahan, punya keterbatasan. Terkadang mungkin kita khilaf, kita salah. Benar. Kalau demikian rumah tangga kita berarti bisa ada kejelekan-kejelekan di dalamnya. Benar. Oleh karena itulah, untuk mengusir kejelekan-kejelekan yang ada atau muncul di dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu dengan al-ilm. Karena ketika seseorang menuntut ilmu, dia melakukan sesuatu yang terbaik dalam masalah kebaikan. Dan al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan menyirnakan, menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada. Waqad ruwiya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Innar rajula la yukhraju min manzilihi wa alayhi min adh-dhunub mithlu jabal tihamah. Ya, sesungguhnya ada seseorang yang dia keluar dari tempat tinggalnya dalam keadaan dia membawa dosa-dosa mithlu jabal tihamah, yang dosa-dosa yang ada pada dirinya seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah. Gunung yang berada di kota Makkah. Dosa-dosanya seperti itu. Maka kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, fa'idha sami'al ilma khafa wa raja'a wa taba, fansarfa ila manzilihi wa laysa alaihi dhambun, fala tufariqu majalisal ulama. Dan apabila ketika dia keluar dari rumahnya dalam keadaan membawa dosa-dosa yang sedemikian banyak, maka kemudian dia mendengar ilmu, artinya dia datang ke majlis ilmu, waraja'a wa taba, kemudian dia kembali dan bertaubat lantaran ilmu yang dia dapatkan dari majlis tersebut. Fansarafa ila manzilihi, maka kemudian dia kembali ke tempat tinggalnya. Walaysa alaihi zambun, maka tidak ada lagi dosa pada dirinya. Maka kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fala tufarriqu majalisal ulama, maka janganlah kalian berpisah, memisahkan diri dari majlis-majlis para ulama. Majlis-majlis di mana ilmu tersebut diketengahkan, disuguhkan kepada kita semua. Ini menunjukkan faidah keutamaan ilmu. Ketika seseorang tidak lagi memiliki dosa-dosanya lebur, maka tentu kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Dia pulang ke rumah dalam diri dia terdapat sekian banyak kebaikan. Ini adalah berkat ilmu yang dia dapatkan pada majlis tersebut. Maka saya ingin ketengahkan sebuah ilustrasi. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radiyallahu anha, qalat, di mana dia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'tini fayaqulu a'indaki ghadha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mendatangiku. Fayaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada istrinya, a'indaki ghadha, apakah engkau memiliki makanan? Fa'aqulu, kemudian aku katakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, la, tidak ada makanan pada hari ini di rumah kita. Fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, inni sha'imun, kalau demikian sungguhnya aku berpuasa saja. Ilustrasi dari kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah refleksi kehidupan rumah tangga yang didasarkan kepada ilmu. Bayangkan rumah tangga tanpa ilmu. Datang ke rumah suami dalam keadaan capek, tanya, ada makanan tidak, ada minuman tidak, haus nih, tengah hari begini, panas lagi, minum, makan. Apa yang terjadi ketika istrinya mengatakan, bang, hari ini aku belum masak. Loh, kenapa belum masak? Tidak ada beras. Kenapa tidak ada beras? Bukankah kemarin saya sudah berikan uangnya? Nah itu untuk bayar SPP anak kita, bang. Tidak ada untuk belakang. Kau ini bagaimana? Tidak bisa mengatur uang. Rumah tangga tanpa ilmu. Yang ada adalah memuaskan angkara murka, kemarahan. Ya. Tapi indah sekali apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada makanan pada hari ini ya Rasulullah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni shaimun." Kalau demikian, aku puasa. Rumah tangga dengan tanpa ilmu. Ya. Tidak ada makanan, bisa makan daun pintu. Pintu tidak bersalah, suaminya keluar rumah sambil makan daun pintu. Blah. Sambil memaki-maki lah. Istrinya kekurangan ini, itu, dan seterusnya. Tidak ada ilmu. Ini bahaya. Rumah tangga yang seperti ini membahayakan sekali. Tidak hanya membahayakan terhadap kehidupan rumah tangga dia, tetapi membahayakan kepada sekitarnya. Mengapa membahayakan? Nah bagaimana mungkin tidak membahayakan? Suami istri bertengkar ditonton oleh anaknya. Ini sudah melakukan proses pembelajaran bagaimana seorang suami istri, bagaimana seorang ayah dan seorang ibu telah mempertontonkan begini loh caranya melakukan tindak kekerasan. Anak melihat, anak menonton. Oh ini yang namanya KDRT. Apa KDRT? Kekerasan di dalam rumah tangga. Seperti ini. Ya. Pantas apabila kemudian nanti anaknya pun akan meniru kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya. Ketika dinasehati, kamu kok berbicaranya seperti itu? Tidak baik. Ya bagaimana mungkin tidak akan melakukan sebuah kebaikan sementara kedua orang tuanya telah menunjukkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sebuah rumah tangga yang bahagia, manakala ada masalah, maka masalah itu diselesaikan dengan ilmu, kepala dingin. Meskipun mungkin ya, di dalam dirinya panas, contoh konkret mungkin seorang suami marah-marah kepada istri. Kalau istrinya berilmu, istrinya akan diam. Kenapa? Ketika istrinya menjawab, syaitan akan masuk menjadi pihak ketiga. Bukan menjadi wasit. Syaitan akan menjadi provokator. Terus, terus. Memang suamimu itu kurang wajar. Balas terus, balas terus. Sebaliknya juga, ketika istrinya ngomel, terus suaminya ikut menanggapi, semakin jadi. Ada bensin, ada api. Tapi kalau suaminya berilmu, istrinya ngomel, ya sudah, ambil piring, ambil nasi, makan. Hei, orang ini sedang gini kok malah makan. Ya habis, kamunya begitu. Masa saya harus menanggapi? Saya kan mendengarkan saja. Kalimat-kalimat yang akan keluar pun tidak akan menanggapi hal-hal yang diperselisihkan, hal-hal yang menjadi sesuatu yang diam, lebih bagus. Ya. Sehingga syaitan membungkam, ya, terbungkam aktivitas syaitan karena kita tidak menanggapi. Ya. Istri pun lama-lama akan ya, reda juga kan emosinya. Ya. Ya, seperti itulah. Ya, rumah tangga yang disinari dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang syar'i, ya. Bukan berarti seorang sunni salafi berumah tangga kemudian tidak ada masalah, banyak masalah. Ya. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga ada masalah. bagaimana istri beliau Aisyah radhiyallahu anha difitnah, itu berarti masalah. Bagaimana antar istri beliau, sehingga rumah tangga antar istri beliau saling melakukan kesepakatan-kesepakatan, melakukan tindakan-tindakan, sehingga rumah tangga beliau sedikit goyang, itu pun masalah. Masalah akan senantiasa ada. Tetapi bagaimana seorang sunni salafi melihat permasalahan tersebut, melihat segala sesuatu tersebut dengan pandangan yang jernih. Tidak hanya melihat dalam kehidupan rumah tangga kita, demikian juga kita memandang kehidupan rumah tangga orang. Apalagi itu rumah tangga seorang sunni salafi. Ada masalah, tetap. Entah masalah itu timbul dari diri kita sebagai suami. Entah masalah itu timbul dari istri kita. Entah masalah itu timbul dari anak kita. Entah masalah itu timbul dari tetangga kita. Jangan kemudian kita melihat permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga orang lain, terlebih adalah rumah tangga sunni salafi, kemudian dengan pandangan-pandangan negatif. Kemudian memberikan komentar-komentar negatif. Ini adalah perkataan-perkataan yang tidak berilmu. Kalau kita berilmu, itu di dalam rumah tangganya fulan sedang ada masalah. Kalau tidak ada ilmu, langsung ditangkap. Iya, itu istrinya itu loh. Senengannya belanja ke sana kemari. Ya pantas banyak masalah. Ini bukan komentar dengan ilmu. Komentar dengan ilmu, iya ya, kasihan. Bagaimana kalau kita doakan supaya rumah tangganya baik? Supaya diberi ketenangan. Sumber masalahnya menjadi diselesaikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan, memberikan jalan keluar, solusi yang baik. Seperti itu. Karena setiap diri seorang muslim tidak menginginkan rumah tangga diri kita hancur. Demikian juga kita tidak menginginkan rumah tangga orang lain, apalagi itu sunni salafi, menjadi hancur dan porak-poranda juga. Kita sadar bahwasannya sebuah rumah adalah sebuah sistem terkecil dari kehidupan sosial. Kalau ada sebuah rumah tangga goncang, ini akan berpengaruh kepada kehidupan sosialnya. Coba misalnya, ada seorang rumah tangga salafi. Anak laki-lakinya sudah berandal tidak karuan. Apakah dampak kenakalan anak laki-lakinya ini kemudian hanya kepada keluarga itu saja? Tidak. Justru akan orang lain mengatakan, itu bapaknya rajin ngaji, anaknya enggak karuan. Dakwah yang kena. Oleh karena itu kita kemudian tidak boleh berkomentar seperti ini, seperti orang awam. Kita harus berusaha mendoakan keluarga tersebut. Kita harus berusaha untuk barangkali kita bisa membantunya. Dan seterusnya. Karena menutup aib keluarga, sebuah keluarga adalah berarti menjaga keharmonisan lingkungan sosial kita yang lebih besar. Terlebih lagi adalah menjaga lingkungan, dalam hal ini adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini adalah peristiwa-peristiwa yang di dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadikan tindakan-tindakan kita akan terukur, terarah, manakala disertai dengan ilmu. Ini adalah buah daripada ilmu. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ilustrasi yang demikian dicontohkan oleh Nabi SAW tentang masalah kehidupan Bisa saya tambahkan misalkan, bagaimana kita melihat kekurangan demi kekurangan, kekurangan suami, kekurangan istri. Itu bisa kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak pantas seorang mukmin mencela, menjelekan, menjatuhkan harga diri seorang mukminah, membenci kepada seorang mukminah, in kariha minha khuluqan, jika dia dapati satu akhlak, satu perilaku yang dia tidak sukai pada diri istrinya, radiya minha akhar, bisa jadi dia akan dapatkan perilaku lainnya justru menyenangkan bagi dirinya. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kita melihat kekurangan, keterbatasan yang ada pada diri pasangan masing-masing. Tidak ada kemudian kita melecehkan, menjadikan pasangan kita direndahkan. Tidak. Setiap orang tentu, karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dalam keadaan tabiat membawa kelemahan. Itu harus kita sadari. Khuliqal insanu da'ifa, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka atas dasar pengetahuan informasi yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita kemudian jangan menggambarkan, kamu itu jadi istri harusnya seperti Khadijah, seperti Aisyah, begini, begini. Ya, boleh. Tapi panjenengan nanti seperti Rasulullah begitu. Jangan cuma bisa menuntut istri harus begini dan begitu. Tapi lihat dulu keadaan diri kita. Ya. Sudah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kah atau belum? Kalau belum, ya mari kita sama-sama belajar. Ya. Abang punya kekurangan, adinda pun punya kekurangan. Abang punya keterbatasan, adinda pun punya keterbatasan. Mari kita saling menutup kelemahan, keterbatasan, kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Tidak lantas kemudian hanya pandai mengorek-ngorek kelemahan-kelemahan tersebut. Yang setiap dikorek itu menjadi amunisi bagi syaitan untuk memasukkan perselisihan, permusuhan di antara pasangan hidup di dalam rumah tangga tersebut. Mari sama-sama belajar, mari sama-sama saling membenahi, saling menutupi, saling memperkokoh satu dengan lainnya. Ini penting demikian, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian itu, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, jika kalian mendapati pada istri-istri kalian tersebut sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang engkau benci, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi engkau tidak menyukai dari istri-istri kalian itu ada yang engkau tidak sukai, engkau benci. Sesuatu yang kau benci, kau tidak sukai. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Justru Allah menciptakan, menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Kita kan tidak tahu. Di tengah keterbatasan istri kita. Atau sebaliknya, di tengah keterbatasan kita sebagai suami. Ada kebaikan-kebaikan lain. Nah, untuk menuju kepada rumah tangga yang sesuai dengan cahaya as-sunnah, cahaya Islam, maka lihatlah segala sudut pandang dari sudut pandang yang benar. Kita tidak menafikan ada kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Kita tidak menafikan. Tetapi, jangan kemudian hal yang demikian ini terus diungkit yang kemudian akan menjadikan peluang bagi syaitan untuk menjatuhkan kehidupan rumah tangga kita. Tataplah masa depan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan cara yang ma'ruf. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini contoh lain bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada. Karena tidak menutup kemungkinan dari hal-hal yang serba kurang ini kemudian menjadikan suami atau istri bisa saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Padahal yang demikian ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing berbuat zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqul zulm fa inna zulma zulumati yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim akan menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din." Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita dengan apa-apa yang Allah telah lebihkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitatun, yaitu wanita-wanita yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dengan mentaati Allah dan Rasulnya, dia pun akan taat kepada suami, karena sesungguhnya mentaati suami itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wanita yang salihat, para wanita yang saleh, yang salehah, yaitu wanita yang qanita, taat, hafizatun, wanita yang pandai menjaga diri, lil ghaib, dikala suaminya tidak ada, dikala suaminya tidak berada di sisinya. Bima hafizallah, lantaran karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dirinya. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan apabila engkau khawatir para istri kalian tersebut melakukan nusuz, fa'idhuhunna, maka lakukanlah tindakan. Apa? Yang pertama, menasehati mereka. Ini apabila nusuz. Yang kedua, nasihat tidak juga mau mengikuti, tidak mempan. Wahjuruhunna fil madaji', kalian tidak setempat tidur, jauhkan tempat tidurnya dari mereka, jadi tidur terpisah. Tidak juga mempan, masih juga nusuz, membangkang, melawan, tidak mau taat. Wadribuhunna, pukullah mereka. Kalau zaman sekarang kebalik, dipukul dulu, baru dinasehati. Kamu ini ngelawan suami, plak, plak, plak, plak. Makanya, ya kan gitu kan? Sudah pak pak pak puas, ya sudah selesai, reda emosinya. Makanya bu, sama saya tuh harus nurut umi, umi jangan bandel. Ya, nasihatnya belakangan, ya, nasihatnya belakangan, dibalik marhalahnya itu, dibalik harusnya kan ya. Nasihat dulu, nasihat nggak mempan. Dia tidur sendiri, kita tidur sendiri, sudah ya, saling memunggungi tidurnya sudah. Tidak mempan juga baru mukul. Mukul pun ada ketentuannya, ada aturannya. Tidak boleh langsung main ya, kampleng sana, kampleng sini, tidak boleh. Dalam sebuah hadis Tirmidzi disebutkan, darban ghaira mubarrih. Pukullah dengan cara memukul yang tidak menimbulkan bekas. Sulit. Dan dalam hadis lain, tidak boleh kemudian wala yadribil wajah. Tidak boleh memukul wajah. Padahal biasanya wajah paling paling mudah untuk dijadikan atau dikenai sasaran. Ya. Memukul bagaimana ini tidak bisa menimbulkan bekas? Artinya ketika memukul tidak dalam keadaan sedang emosi. Pukulannya itu terukur. Ya. Kalau sudah tidak dengan emosi, kira-kira bisa mukul enggak? Kira-kira bisa mukul enggak? Ana yakin setiap orang memukul itu ada dengan dorongan emosi. Subhanallah. Para ulama sedemikian ketat melindungi kaum wanita. Ya. Kalau setiap muslimin melaksanakan ini, tidak ada itu LSM yang mengorek-ngorek KDRT dari rumah tangga muslim. LSM sekarang kan, wah ini kekerasan dalam rumah tangga. Istri dipukul, istri dianiaya, istri disetrika bajunya, dan seterusnya. Ya. Terus. Karena ketat sekali dalam Islam, memukul saja ada aturannya. La yadribil wajh, tidak boleh memukul wajah. Kemudian juga memukulnya dengan ghaira mubarrih, tidak boleh menimbulkan, pukulan itu menimbulkan ya, luka, bekas, apalagi cacat, menimbulkan trauma. Tidak boleh. Nah, kalau memukulnya seperti itu kan memukulnya dengan kasih sayang. Ala umi. Kan seperti itu. Nah, panggil. Maka ikhwafiddin azakumullah. Ini tuntunan Islam. Disebutkan di dalam ayat ini, wallati takhafuna nusuzahunna, dan apabila kalian khawatirkan mereka itu melakukan nusuz, ya, maka ya, apa yang dimaksud nusuz di sini, kata Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan di dalam kitab beliau An-Nusuz, disebutkan yang dimaksud an-nusuz di sini, yang pertama, enggan berhias di depan suami, padahal suami menginginkannya. Nah ini. Ya. Kalau suami menginginkan, dandan no. Masa suami mau datang dari safar, enggak juga dandan. Kemudian tetap tidak mau, ini namanya sudah nuzuz. Sudah tidak taat kepada suami. Tapi suami juga harus tahu diri. Kalau nyuruh istrinya dandan, ya difasilitasi. Nyuruh dandan, bajunya tidak dibelikan. Nyuruh dandan, tidak ada bedak. Ya, seoles pun. Nyuruh dandan, tidak ada ya, alat-alat untuk berdandan, mempercantik diri. Ya, harus tahu diri juga. Ya. Jangan menyuruh, tidak memberikan, menyediakan fasilitasnya. Ya, ya berikanlah ya, semampu kita sebagai suami fasilitas-fasilitas untuk agar istri mempercantik diri. Ya istri juga harus pandai-pandai mengatur diri. Ya. Nah ini penting karena sungguhnya terkadang suami ingin istrinya di depan dia berpenampilan yang sesempurna mungkin. Ya demikian juga ya, seorang suami ketika di depan istrinya, ketika istrinya meminta dandan, ya suami juga ya berdandan juga. Artinya ketika kita menyuruh, maka kita pun mengamalkan. Kaidahnya dalam Islam kan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyuruh sesuatu yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya. Jadi ketika istrinya disuruh berdandan, ya kita pun berdandan. Biar istri juga senang melihat kita. Ya. Betul-betul kita ini adalah pasangan yang ideal bagi dia dalam gambarannya. Ya. Jangan kita minum obat-obat herbal muqawiyat yang kuat-kuat itu, tapi istri juga tidak diberi konsumsi untuk itu. Wah ini namanya mau menang sendiri. Beri juga kesehatan untuk ya, istri kita. Kalau dia hamil, antarkan untuk diperiksa. Ya, beri suplemen yang cukup. Beri asupan nutrisi, gizi yang cukup. Ya, sekarang banyak masalah. Ya, ummahat pada usia-usia yang justru itu produktif. Usia-usia yang justru para suami sedang senang-senangnya itu sudah klek loyo, sudah seperti angsa, lekukan-lekukannya sudah enggak karuan. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, ya. Tulangnya sudah disedot oleh janin bayinya karena setiap tahun melahirkan terus, ya. Reproduksi lancar, ya. Produksi meningkat terus. Gitu. Tetapi tidak diperhatikan suplemennya, asupan gizinya, asupan nutrisinya untuk istri kita. Sehingga apa? Bayi menyedot kalsium yang ada pada diri istri kita. Sehingga tulang-tulang istri kita, giginya, rambutnya cepat rontok. Lah sudah, padahal rambut adalah mahkota bagi wanita. Kan begitu? Seperti ini harus diperhatikan. Dan sekarang, ketika ibu hamil harus perhatikan kalsiumnya, zat besinya, Fe-nya. Sehingga memang benar-benar pada usia dia, usia 30-40 masih tetap eksis, masih tetap baik keadaan kesehatannya. Demikian juga kita. Kadang kan kita berpikir dengan cara kita sendiri. Ya, sembunyi-sembunyi dari istri kita minum jamu kuat. minum jamu Arab dan seterusnya. Apa? Apa? Oh, itu wasiat mertua. Itu. Karena kita berpikir hanya untuk diri kita, padahal istri kita terkadang lebih membutuhkan. Ya. Ketika menyusui juga demikian. Diperhatikan. Sehingga apa? Sehingga kondisi tubuhnya tetap fit. Lah kalau istri kondisi tubuhnya tetap fit, siapa yang paling senang? Suami. Anak-anak kita. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Maka enggan berhias di depan suami padahal suami menginginkannya, ini termasuk nuzuz. Menurut Asy-Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan rahimahullah. Kemudian yang kedua, nusus itu durhaka terhadap suami dengan enggan melayani di tempat tidur dan menolak panggilan suami. Menolak ajakan suami. Ini termasuk nusus. Yang ketiga, nusus itu keluar dari rumah tanpa izin suami dan tanpa hak syar'i. Keluar dari rumah tanpa izin suami dan tanpa hak syar'i. Tanpa hak syar'i artinya tidak ada kedaruratan. Tidak ada kedaruratan. Maka oleh karena itulah, keluar rumah seorang istri harus izin kepada suaminya. Apalagi sekarang alat komunikasi mudah, suaminya sedang di luar pun bisa mengkomunikasikannya. Yang keempat, nusus itu meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Seorang istri meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Seperti sholat, puasa Ramadan, haji, padahal dia mampu. Haji padahal dia mampu. Banyak orang yang mampu, yang sebenarnya secara finansial, kesehatan, dan lain-lain, mampu untuk pergi haji. Tapi terkadang menunda-nunda. Ini adalah empat hal yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan, hafizahullah ta'ala, yang dikatakan sebagai istri melakukan nusuz. Maka dalam kondisi yang demikian ini, Allah subhanahu wa ta'ala menuntunkan kepada seorang suami, fa'idhuhunna, nasihati dia. Menasehati. Menasehati itu jangan, wah sudah dinasehati, ternyata baru satu kali. Itu pun menasehatinya ketika dia sedang marah. Ya jelas. Dinasehati malah dia ngomel. Nasehati lagi, jangan putus asa. Ketika kita tidak mampu untuk menasehati, mungkin kita meminta orang-orang yang dianggap oleh istri kita sebagai orang yang memiliki suaranya didengar, nasihatnya didengar. Minta nasihat orang tersebut. Ini dalam upaya untuk menasehati. Upaya untuk menasehati. Nasehati suruh dandan gak mau. Ternyata ada alasannya. Alasannya apa? Gak punya peralatan untuk dandan. Nah ini suami harus tahu diri. Terus demikian. Sampai pada batas. Ya sudah kalau demikian. Memang sulit. Proses pisah ranjang. Ini. Wahjuruhunna fil madaji'. Sampai ini pun tidak bisa, maka wadribuhunna, pukul. Ini kalau sudah sampai sedemikian, ini namanya memang pada tahapan ini sudah istilahnya itu keterlaluan. Kalau wanita yang salehah, baru suaminya mukanya berubah saja, dia langsung pegang tangan suaminya. Abi, abang, atau abang, ada apa tuh sebenarnya? Kok saya diperlakukan seperti ini? Ada apa? Apakah saya melakukan kesalahan? Kalau wanita salehah sudah merasa seperti itu. Seperti itu. Kalau sampai memukul, dan pukulan itu pun masih tetap seperti itu, baru mengangkat hakim. Mengangkat hakim. Entah walinya atau siapa, didudukkan masalah. Hakim ini pun masih tetap diabaikan, baru proses cerai, talak. Jadi prosesnya panjang sekali. Tidak pada sebagaimana orang sekarang. Kalau kamu keluar rumah dari sini, berarti jatuh talak satu. Wah, hebat sekali ini. Ini kan sudah prosesnya sedemikian panjang. Jadi insya Allah kalau ya, kaum muslimin memperhatikan kaidah-kaidah seperti ini, ya, mungkin lama sekali proses cerai. Makanya kalau di pengadilan-pengadilan agama, orang mau cerai lama sekali prosesnya. Karena itu tadi. Ya, kalau bisa, bersama lagi. Karena proses yang namanya perceraian itu akan memberi dampak. Suatu tindakan yang kita lakukan akan memberi efek kepada yang lain. Terutama kepada anak-anak kita. Kemudian, rumah tangga yang baik dasarnya adalah dilandasi dengan kelemah lembutan. Dasarnya adalah dilandasi dengan kelemah lembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun memukul dengan tangannya kepada istrinya, kepada pembantunya, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali beliau mengayunkan tangannya untuk memukul, yaitu ketika sedang berjihad, berperang di jalan Allah. Rumah tangga muslim tidak ada peluang untuk KDRT, untuk kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada peluang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan yang demikian ini. Tidak pernah mengayunkan tangannya kepada istrinya, kepada pembantunya. Benar-benar terjaga. Inna allaha rafiqun yuhibbur rifq fi amril qurb. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam setiap urusan. Termasuk mengurusi istri kita. Mengurusi rumah tangga kita. Mengurusi anak-anak kita. Tidak dengan cara kekerasan. Ini dasar. Kalau ingin menjadikan rumah tangga itu disinari dengan sunnah. Bahwasannya setiap apa yang dilakukan adalah penuh dengan rahmah. Penuh dengan rahmah. Maka ikhwan fiddin azakumullah, kalau kelemah lembutan ini bisa dilakukan, maka ini adalah pilar terkuat dari sekian banyak pilar yang akan mengokohkan kehidupan rumah tangga kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Kitabun Nikah, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Orang yang paling baik memperlakukan istri-istrinya, memperlakukan dengan baik istri-istrinya tidak semata-mata hanya memberikan nafkah secara finansial, tetapi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat psikis, yang bersifat pemenuhan spiritual juga harus diperhatikan. Seperti misalnya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya mengajak lomba lari. Pernah tidak antum? Pernah tidak mengajak istrinya, ayo kita lomba lari? Dalam pandangan kita, ngapain ngajak-ngajak istri lomba lari? Ini sebetulnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak istri beliau Aisyah, ta'alai. Mari. Mari kita lomba lari. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha bisa mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini rekreasi, tetapi justru disinari dengan sunnah. Jangan menganggap kita ngabis-ngabiskan uang saja ngajak istri ke pantai. Wah, ngabis-ngabiskan uang saja ngajak istri ke villa berdua. Loh, anaknya kemana? Anak-anaknya dititipkan sama mbahnya. Sekali-kali dong kita berdua. Ini sunnah. Kata dalam sebuah hadis yang sahih, sebutkan kullu syai'in laisa min zikrillah lahun au sahwun. Semua perkara tidaklah termasuk dalam zikir kepada Allah dan termasuk kepada lahun au sahwun, permainan dan kesia-siaan, illa ayyakuna arba'u hisal, kecuali dalam empat perkara. Wa minhunna, dan di antara salah satu dari perkara, empat perkara tersebut, mula'abatur rajul ahlahu, yaitu seorang suami bermain-main bersama istrinya. Mainnya seorang suami kepada istrinya ini zikir kepada Allah. Memang ada zikrullah, baca tahmid, tasbih. Tapi ada pula zikir kepada Allah dalam bentuk permainan. Seorang suami main-main dengan istrinya. Ya, sekali setahun lah. Kalau tidak sekali setahun, ya sekali sebulan lah, gak apa-apa. Istri dengan suami pergi ke villa, anak-anak, ya biar dengan mbahnya, dengan kakeknya, dengan jidnya. Kalau mampu sewa villa, kalau tidak mampu jangan maksakan sampai cari-cari utangan. Bersenang-senang, lihat pemandangan indah, masya Allah, abang lihat pemandangannya indah sekali. Iya ya adik, tapi seindah-indahnya pemandangan itu, tetap apabila saya memandang wajahmu lebih indah dari semuanya itu. Ah, bisa aja. Ah, iya gak percaya kan. Hal-hal yang seperti ini ya, perlu untuk ya, ibarat mobil itu ditune up-kan gitu. Ya, rumah tangga kita juga perlu ada hal-hal yang seperti ini. Dan ini terbimbing berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluar dari rutinitas. Ya. Kan istri juga ingin sekali-kali tidak masak, kan gitu. Ingin sekali-kali tidak mungkin mengurusi anaknya. Ingin sekali-kali cuma satu hari, dua hari ini mengurusi suami saja. Kan begitu. Beri kesempatan yang demikian ini. Ya, ini yang disebutkan mula'abah ar-rajul ahlahu. Mula'abatul rajul ahlahu. Seorang suami bermain-main dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak adu lari dan seterusnya. Ini salah satu buah dari kelemah lembutan. Ya. Kelemah lembutan. Ya. Buah daripada kelemah lembutan itu pun ya, dalam ucapan, dalam pergaulan, muamalah beserta istri akan ya, melahirkan lisan yang lembut pula. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, "Ya Humaira, atuhibbina atanzuri ilaihim?" Ketika hari raya. Ya Humaira dipanggil dengan nama julukan Humaira atau dipanggil ya Aisyah, panggilan dipendekkan, tidak ya Aisyah, tidak ya Aisyah, memanggil dengan dipendekkan. Jadi panggilan pendek itu dalam rangka untuk menambah keromantisan berumah tangga, bukan panggilan pendek kemudian untuk mengejek. Nama istrinya Khadijah dipanggil Jah, Jah, Jah. Emangnya gajah. Tapi dipanggil dalam rangka untuk kelemah lembutan. Romantis. Itu perlu. Dan semua ini dituntun, dibimbing. Berdasarkan sunnah an-nabawiyah yang mulia. Juga perlu dalam hal ini, dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami membantu istrinya. Jangan merasa mentang-mentang, ah, kamu kan sudah tak nafkahi, sudah tak biayai, kemudian seakan-akan menjadi raja. Tetapi hendaklah seorang suami bersikap tawadhu. Dan sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditunjukkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada istri beliau, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna'u fi baiti. Seorang sahabat bertanya kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya? Qalat, maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau kalau berada di dalam rumah, beliau membantu istrinya. Beliau membantu tugas-tugas domestik, tugas-tugas ke rumah tanggaan. Yani khidmatu ahli. Ya, ini melakukan, membantu tugas-tugas istrinya. Fa'idha hadaratis sholah, kharja ila sholah. Maka apabila tiba waktu sholat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ke masjid untuk menunaikan sholat. hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila shalah fi dzalika tsawb wa ana anzuru ila atharul ghasl fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencuci pakaiannya yang terkena mani, terkena sperma. Beliau mencuci sendiri. Kemudian beliau pergi untuk sholat dalam keadaan memakai baju tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghas fihi. Dan aku melihat, kata Aisyah, bekas dari cuciannya tersebut pada pakaian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak merasa hina, tidak merasa rendah mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan, bahkan melakukan tugas-tugas kerumah tanggaan ini hikmahnya bisa mempererat, memperkuat keharmonisan rumah tangga. Sekali-kali seorang suami bikin kejutan. Hari ini saya libur, tidak tugas. Bagaimana kalau adinda istirahat? Saya yang masak, saya yang mencuci piring, saya yang menyapu rumah. Wah, kaget istrinya. Itu yakin istrinya akan klepek, klepek, klepek, klepek. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Itu 1000 kali mungkin jawabannya. Menunjukkan i'tiqad, sikap baik dari seorang suami. Pertanda ini adalah sebuah cinta. Sinyal mawaddah warahmah itu mulai berbinar-binar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci yang seperti itu. Ini hal-hal yang perlu diketahui. Masih banyak lagi unsur-unsur lain, tapi waktunya sudah melebihi dari yang ditentukan untuk tanya jawab. Pertanyaan, apakah ayat tentang nususnya istri berlaku juga untuk suami yang melanggar syariat? Ya, kalau istri bukan nusus, ya, bukan melakukan nusus. Tetapi ketika suami melanggar syariat, tetap menasehatinya. Ya, kalau misalnya tidak mampu, ya minta bantuan orang-orang terdekat. Adapun nusus itu berlaku hanya kepada istri. Bagaimana langkah istri untuk memboikot suaminya yang melanggar syariat? Ya, jangan boikot-boikotan lah. Ya. Kalau memang suaminya masih bisa mendengarkan nasihat. Kalau memboikot nanti berkomplot dengan yang lainnya. Repot. Ya. Artinya selama suami bisa dinasehati, ya cukup nasihat saja. Ya. Tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya fisik atau melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif. Ya, nasihat itu sudah cukup. Karena seorang suami yang soleh, begitu diingatkan, dia akan beristighfar. Ya, dia akan beristighfar. Wallahu'alam bissawab. Ustaz, bagaimana menangani istri yang malas? Malas bangun pagi, sholat, taklim, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, padahal kita sudah nasihati. Dan kita sudah nasihati dan terus memukul yang tidak menyakitkan. Akan tetapi juga terkadang memukul yang tidak menyakitkan. Akan tetapi juga terkadang istri melakukan hal di atas dengan giat, tapi tidak pada waktunya. Misal bangun jam 8, sholat di akhir waktu, pekerjaan rumah tangga beres tapi malam hari. Ya, untuk masalah-masalah seperti ini sebaiknya dikomunikasikan. Ditanya istrinya, kenapa kok malas? Ya, kenapa malas bangun pagi? Apa malamnya terlalu capek? Ya. Capeknya dengan sebab siapa? Sebab saya kah? Ya, ditanya. Atau karena mungkin bukan malas, tetapi kondisi tubuhnya yang lemah. Ya. Coba ditanya dulu, diselidiki dulu sebab musababnya. Ya. Kurang, misalnya sholatnya malas-malasan, diteliti lagi, jangan-jangan tidak pernah diajak taklim. Sehingga tidak punya ilmu tentang keutamaan-keutamaan menunaikan sholat pada waktu-waktu fadilah. Jangan-jangan tidak memiliki ilmu tentang itu. Sehingga tidak memiliki dorongan, motivasi untuk berbuat yang terbaik. Diteliti lagi. Jadi terus, kalau sudah sering diajak taklim tapi seperti itu, ya, mungkin ada faktor-faktor lain. Ya, maka ya, perlu diselidiki, diteliti faktor-faktor tersebut, ditanyakan ya, tentang hal-hal yang demikian. Ya. Di akhir waktu, ya, mungkin apakah perlu bantuan menyelesaikan rumah tangga di akhir waktu? Apakah perlu bantuan? Gitu. Jadi perlu dikomunikasikan dengan baik. Ucapan talak tiga sekaligus apakah sah dan jatuh tiga menurut syar'i? Jatuhnya tetap satu. Orang tua disuruh mencarikan teman yang baik bagi anaknya, akan tetapi keumuman anak-anak kota tidak baik akhlaknya. Akhirnya orang tua pun banyak menyuruh anak-anaknya untuk berada di dalam rumah saja. Tapi di sisi lain, anak-anak juga butuh teman pada usia mereka. Bagaimana solusinya? Solusinya carikan teman yang baik. Nah, karena kan butuh teman. Ya, carikan teman yang baik. Ya. Carikan teman yang baik, lingkungan yang baik, sehingga kemudian anak-anak kita bisa bermain dengan teman-teman seusianya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya jangan sendirian, ajak yang lainnya. Ya. Kan salafiyin banyak yang punya anak. Diundang. Sekarang sajian makan, undangan makan untuk anak-anak diundang. Anak-anak pulang keluarga ini 5. Anak-anak ini 10, anaknya fulan 3, diundang semua ke rumahnya saat liburan seperti ini, diundang supaya diantara mereka sendiri mengetahui, oh anak-anak salafiyin ini main. Atau kita punya fasilitas-fasilitas tertentu agar anak-anak kita bisa bermain. Begitu. Ini penting. Memang benar. Itu untuk anak-anak bergaul dengan teman-teman sebaya adalah dalam rangka untuk belajar sosialisasi. Untuk melatih kepekaan sosial. Melatih bagaimana bisa bertenggang rasa. Bisa bersikap toleransi. Ya. Itu kalau dia sendirian terus di rumah tidak akan bisa. Sikap-sikap mental seperti itu tidak akan terbentuk. Bisa ikut merasakan temannya kalau jatuh sakit, bisa ikut merasakan temannya yang mungkin ya, tidak mampu, bisa ikut merasakan bahwasannya dia punya pendapat seperti ini, temannya berpendapat yang berbeda, dia bisa untuk menahan diri, sikap tasamu, sikap toleransi, itu semua harus dengan berteman. Seperti itu. Oleh karena itu orang tua mencoba, ya, pada hari-hari tertentu, pada musim-musim taklim seperti ini, jadikan arena-arena untuk bertemu. istri bertemu para umahat yang lain, suami bertemu para aba yang lain, anak-anak pun bertemu dengan anak-anak yang lain. Artinya setiap taklim satu keluarga dibawa semua. Anak-anak silakan main, tempat mainannya ada, mau selorotan, mau ayunan ada. Tentunya bisa diminta satu dua orang untuk mengawasi. Jadi kalau taklim, ya, suami tidak gelisah lihat anaknya, umahat juga tidak akan repot, disibukkan oleh anaknya. Jadi masing-masing khusyuk dengan kegiatannya. Ya, para aba ya taklim, konsentrasi, para umahat juga tidak diganggu oleh anak-anaknya. Anak-anak juga senang karena main dengan sesamanya. Bisa gak diatur seperti itu? Bisa sebetulnya. Tinggal kita mampu tidak memanage-nya. Ini tantangan bagi salafiyin sebetulnya. Ya, tantangan bagi kita. Jadi setiap sepekan sekali kita taklim misalnya, bawa semua keluarganya. Anak-anak bermain, umahat taklim, para abak pun taklim. Bagaimana membimbing anak yang ketika belajar mengerjakan PR mesti mengucapkan "Tidak apa-apa, dikasih nilai 0 saja." Salah. Salahkan saja semuanya. "Tidak apa-apa kok." Ini terjadi ketika PR-nya sedang dikoreksi. Jazakumullah khair wa iyyakum. Ya, harus ditanya dulu, "Kenapa kok bilang tidak apa-apa?" Mungkin motivasi belajarnya yang kurang. Motivasi belajarnya. Mungkin semangat belajarnya yang perlu diperbaiki. Kadang-kadang anak bersikap acuh seperti ini, acuh tak acuh, itu ada sebab-sebabnya. Bisa jadi baru lahir adiknya yang baru. Dia bilang gak apa-apa, ya, cuek saja. Sebetulnya apa? Ingin dapat perhatian. Karena dia cemburu, kok uminya selalu bersama adiknya yang baru lahir itu. Kan begitu, cemburu dia. Ya kan kadang-kadang istri kita kalau ada bayi kan sibuk dengan bayinya. Kakaknya, perhatiannya sudah berkurang. Nah, ini timbul kecemburuan pada dirinya. Akhirnya salah satu langkah untuk melakukan protesnya, ya dengan ucapan seperti itu, tidak apa-apa, terserah aja. Ini sepatunya disimpan di tempatnya, biarin saja di situ. Ini mainannya diberesi, tidak mau. Ini bentuk protes seorang anak sebetulnya. Yang sebenarnya dia ingin diperhatikan. Apalagi kalau yang nyuruh ibunya, oh permusuhannya besar. Kenapa? Ibunya memperhatikan terus adik bayinya. Kadang-kadang kakaknya nakali adik bayinya dicubit. Bahkan pernah ada kejadian daerah mana itu, adik bayinya ditutup sama bantalnya. Qadarullah masyaallah sampai meninggal dunia. Itu bentuk-bentuk yang harus diperhatikan, ya. Nah, ini diteliti sebab-sebabnya. Apakah termasuk ghibah jika kita menceritakan kejelekan orang lain kepada istri kita? Ya, kalau istri kita tidak diminta untuk jadi hakim, ya ghibah namanya. Ya, menceritakan kejelekan orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain itu boleh dilakukan diantaranya dalam rangka untuk proses peradilan. Apa hukum membiarkan anak kita menonton TV? Ya, ini masalah. Sebelum bertanya hukumnya, kenapa sebabnya anak menonton TV? Ya. Seperti yang kemarin saya ceritakan, ada orang tua salafi lagi. Ya daripada anak saya nonton TV di rumah tetangga tidak terkontrol, lebih baik saya beli televisi, anak saya bisa nonton televisi didampingi oleh saya. Nah, ini bukan solusi, ini sama-sama untuk ngajak maksiat. Ini bukan solusi. Justru yang seharusnya kita lakukan memberikan pengertian dampak buruk daripada menonton televisi. Sekarang masalah televisi itu bukan hanya salafiyin yang anti. Orang-orang awam, sebagian orang awam banyak dari kalangan LSM sudah melakukan, ya, sudah melakukan penyebaran-penyebaran opini untuk anti televisi. Itu sudah ada. Di Jogja spanduk-spanduknya sudah banyak, ya, dipasang dalam rangka anti televisi. Ya. Artinya, ya, kesadaran ketika fitrah seseorang itu bersih, dia tahu, ya, manfaat yang ada pada televisi itu jauh, mafsadat yang ada pada televisi itu jauh lebih besar, ya, dibandingkan dengan manfaatnya. Tayangan-tayangannya, ya, dan berbagai macam, ya, terlalu, karena terlalu banyak tidak bisa kita sebutkan, dari mulai kesyirikannya, kemaksiatannya, kabairnya, dan seterusnya, ya, sehingga orang terlalaikan, ya. Coba saja tanya sama orang yang pernah nonton sinetron, apa yang didapat dari itu? Paling ceritanya konflik, kalau tidak mertua sama menantunya konflik. Kalau tidak ini dengan ini konflik terus diciptakan. Nah iya, sinetron tanpa konflik ya gak rame. Akibat memunculkan situasi-situasi konflik itu ditiru. Belum lagi tampilan-tampilan yang glamor, rumah-rumah yang mewah. Padahal yang nonton ini, ya, abang-abang tukang beca, para pedagang kaki lima, cuman bisa lihat rumah bagus, gitu saja. Seperti itu mafsadat, ya, yang luar biasa. Jadi, ya, cegah kalau anak-anak kita menonton televisi. Nah, bagaimana kalau dibawa ke tempat mbahnya? Di sana ada televisi juga. Maka dari itu jadikan, ya, orang tua kita atau mertua kita, jadikan partner dalam mendidik anak-anak kita. Jangan dijadikan lawan. Artinya lawan itu, ya, orang tua ataupun mertua kita dikonfrontir. Dikonfrontir. Pokoknya kalau datang sana, jangan begini. Nah, itu namanya mengkonfrontir orang tua. Menjadikan akhirnya jadi lawan. Tapi jadikan partner. Jadikan partner, kita datang ke orang tua kita datang ke mertua kita ketika kita bersilaturahmi. Sampaikan, ya, saya ingin mendidik anak saya itu seperti ini, tidak meniru tingkah laku orang-orang begini yang ada di televisi, ya. Diajak dialog, diajak berkomunikasi. Bisa enggak bapak ibu membantu saya agar cucu bapak ibu ini, ya, seperti yang saya harapkan, seperti ini? Bisa tidak membantu? Diajak jadi partner. Jadi suatu ketika kita datang lagi tempat itu, wah, televisi sudah dimasukkan ke kamar khusus, ini segala macam sudah diberesi. Ada apa ini? Cucu saya mau datang. Wah. Ini namanya sudah menjadi partner untuk mensukseskan, ya, pendidikan anak-anak kita. Bahkan, ya, ketika misalnya di kamarnya dia khusus menyetel televisi, cucunya masuk, jangan lihat. Loh kok kakek lihat? Kakek sudah tua. Ya, sebetulnya seperti ini tidak mendidik juga. Tetapi kita melihat ada unsur-unsur keinginan. Ya. Sebetulnya secara fitrahnya ingin, cuma kan sudah terpola. Kalau tidak lihat televisi rasanya seperti apa? Ini kan harus proses penyadarannya, kan membutuhkan proses yang lama juga. Ya, sudah nonton televisi 20 tahun, masa prosesnya kemudian ini? Ya, kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Maka ini harus melalui proses juga. Tetapi setidaknya dengan anak kita hadir segala macam, itu sudah menjadi dakwah bagi, ya, mertua kita, orang tua kita. Nah, ini penting untuk sebanyak mungkin menjalin, menjadi orang-orang yang menjadi partner dalam mendidik kita. Ya. Ini masalah televisi. Gitu. Jadi daripada kita orang tua ada televisi kita matikan ceklek. Orang tua kita lihat loh kok begini. Daripada seperti itu, ini akan menjadikan akhirnya orang tua mertua kita sudah negatif. Cara berpikirnya sudah melihat kita sebagai sesuatu yang negatif. Ini yang tidak baik. Lebih bagus dikomunikasikan, didialogkan dan diajak untuk bisa membantu mewujudkan apa yang kita harapkan di dalam membentuk kepribadian anak-anak kita. Seorang istri menuntut melebihi batas kemampuan, ya, seperti Ustaz katakan, tapi suami tidak memenuhinya. Ya karena kan melebihi batas, tidak mampu berarti. Ya. Lalu si suami meninggalkan si istri tanpa dikasih nafkah. Lalu si suami menceraikannya. Pertanyaan, benarkah sikap seorang suami sebagai seorang khalifah? Bagaimana hukumnya menurut syar'i? Yaitu tadi. Ketika kita menuntut istri begini dan begitu, kita pun harus memenuhi fasilitas-fasilitasnya. Dengan tentunya semampu kita. Manakala istri berilmu, maka kita akan, istri kita akan paham. Itu kemampuan, batas kemampuan suami itu seperti itu. Dia tidak akan menuntut yang lebih dari itu. Kalau istri kita berilmu. Kalau istri kita, waliyadzubillah, ya, berdasarkan hawa nafsu, ya tentu akan menuntut terus. Tetapi manakala berilmu, dia akan tahu kadar dirinya. Dia akan mampu mengukur kadar kemampuan suaminya juga, ya, sehingga tidak menuntut yang macam-macam. Nah, tindakan suami yang seperti itu harusnya menasehati, jangan malah meninggalkan, ya, jangan malah ditinggalkan. Istri yang dalam kondisi seperti itu, nasehati terus. Tidak bisa dinasehati, ditinggalkan tempat tidurnya. Tapi dalam satu rumah tetap satu rumah. Sekarang kan begitu, ada kasus, Anda pernah kasus di Solo, bertengkar suami istri, salafiyin bertengkar. Akhirnya suaminya malam-malam datang, tok, tengah malam ini, tok, Ustaz, saya ada masalah dengan istri. Loh, kenapa? Tidak, saya mau tidur saja di halaman rumah Ustaz ini. Loh, kenapa harus tidur di sini? Kalau ada masalah, ya dibicarakan, jangan ditinggal. Ini masalah tidak akan pernah selesai manakala kita meninggalkan orang yang bermasalah dengan kita. Ajak bicara baik-baik. Kemudian apa yang menjadi masalah tidak bisa terpecahkan melalui suami istri itu, bisa bertanya kepada orang yang lebih bijak. Orang yang bijak bisa bertanya bagaimana menyelesaikan solusi ini. Jangan kemudian meninggalkannya. Ya tidak akan pernah selesai masalah kalau ditinggalkan seperti itu. Jadi bagaimana menurut hukumnya menurut syar'i? Ya tuntunan syar'i seperti tadi. Ya, dinasehati, tidak bisa dinasehati, ya dijauhkan tempat tidurnya. Tapi dalam satu rumah. Begitu. Untuk pertanyaan saya tidak bisa membacakannya. Masih banyak yang bujang. Ini khusus 50 tahun ke atas. Maaf ya, untuk yang pertanyaan kedua tidak saya bacakan. Karena menyangkut masalah itu tadi, herbal-herbal yang kuat-kuat itu. Kalau istri tidak bisa diajak taklim, maka catatan taklim berikan kepada istrinya. Jelaskan dengan semampunya apa yang sudah diperoleh. Ini dalam proses menjalankan kewajiban seorang suami mendidik istrinya. Ah, kalau nanti repot-repot menerangkan, ya sudah bawa saja ke majelis taklim. Ikut taklim. Jika kajian itu memang ya, ditujukan untuk apa, putra dan putri. Ya. Jadi haknya seorang istri mendapatkan pendidikan, haknya seorang istri untuk mendapatkan bimbingan, mendapatkan al-irsyad wal-bayan, mendapatkan bimbingan dan penjelasan tentang ilmu syar'i yang dia butuhkan. Itu haknya istri. Dan haknya istri harus dipenuhi oleh suami. Bagaimana kalau suami tidak mampu? Ya. Maka ajak istri ke majelis taklim. Ya. Atau istri ajak kepada orang yang memang lebih alim untuk bisa bertanya dan memberikan jawaban. Ini penting. Ya. Jadi tugas kewajiban seorang suami adalah mendidik istri. Kita dapati bahwa biaya pendidikan bagi anak-anak salafi lebih mahal dari pendidikan umum. Bagaimana solusinya? Benarkah pendidikan salafi itu lebih mahal dari pendidikan umum? Benarkah? Sekarang pondok yang saya ketahui misalnya. Pondok Darussalam di Solo. Biaya pendidikan bagi yang pondok hanya 250 ribu per bulan. Itu pun kalau tidak mampu bisa dicicil. Kalau tidak mampu lagi bisa dibebaskan. Jadi mana yang lebih murah? Mana yang lebih murah? 250 ribu. Di pendidikan umum, anak berapa SPP-nya sekarang? Gratis. Gratis. Berapa uang jajannya untuk sekolah? Berapa? 2.000? Ya? 2.000. Sebulan? 60.000. Bensinnya? Waktu kita untuk mengantarkan? Ini waktu loh. Berharga sekali. Beli buku pelajarannya? Yang setiap tahun harus ganti? Coba dikalkulasi. Belum nanti iuran-iuran. Iuran-iuran yang lainnya. Belum membandingkan ilmu yang didapat, ilmu diniyah dan ilmu umum. Mana lebih berharga? Memang untuk menjadikan anak kita soleh, perlu biaya besar. Kalau memang ada pondok yang besar. Pondok-pondok kita ini di Salafin itu udah murah sekali. Ya. 250 itu dengan makan lengkap sudah. Meskipun makan seadanya. Adanya sate. Ya makan sate. Tapi sate ini maksudnya sayur terong. Namanya makan seadanya, adanya bebek goreng, ya makan bebek goreng seadanya. Adanya itu ya itu. Ya. Sementara anak terjaga dari lingkungan. Begitu. Jadi mari kita bercermin. Ya makanya pendidikan salafiyin dianggap ya kalau mahal ya tidak maju-maju. Karena memang seperti itu. Kita pendidikan mandiri. Dana bos juga kadang-kadang kita terima ya, hanya untuk menutup mukafaah bagi para asatidnya, pengajar-pengajarnya ya, begitu. Jadi untuk menjadikan anak kita soleh, menjadi seorang yang alim, berilmu, berakhlakul karimah ya, mengamalkan ilmu yang dia peroleh ya, kita jangan segan orang awam. Orang awam, dia menitipkan pendidikan anaknya di lembaga kita, Salafiyin, milik Salafiyin. Belajar di tempat Salafiyin. Orang awam. Setiap bulan bayar SPP-nya, uangnya ribuan. Setiap bulan ribuan. Ternyata apa? Ternyata setiap hari pekerjaan dia itu, ya apa Abang Beca, setiap hari dari uang yang dia peroleh, itu 1,000 itu dikumpulkan. Seribu dikumpulkan. Jadi setiap SPP selalu ribuan. Kenapa? Hirs dia, semangat dia ingin anaknya baik. Sampai dia harus melakukan seperti itu. Ada lagi ikhwah salafi, sampai mungkin jaraknya berapa kilometer ya? Ada sekitar 20 kilometer. Setiap hari naik sepeda, mengantarkan anaknya untuk belajar ke tempat kita. Padahal orangnya kurus, seperti kurang gizi, sudah agak tua, tapi dia naik sepeda, ngantarkan anaknya, anaknya dibonceng untuk sekolah di tempat kita. Subhanallah. Semangatnya dia, ingin agar anaknya baik. Ketika kita, kan setiap bulan dijatah bagi-bagi anaknya bawa snack untuk latihan berinfak, latihan membagi kepada temannya. Itu dia sengaja oleh kita pengurus supaya tidak kebagian jatah. Karena untuk menyekolahkan saja dia ini. Pekerjaan dia menyebarkan herbal ke kantor-kantor. Sehari paling dapat berapa. Sehingga kita tutup supaya dia tidak kebagian jatah membeli makanan untuk dibagikan ke teman-temannya. Dia bertanya, kok anak saya gak pernah bagi? Mendapat bagian jatah untuk makanan, untuk snack. Coba. Tolong jangan saya perlakukan seperti ini. Saya tetap ingin. Kewajibannya tetap. Hirs, semangat. Kata Nabi SAW, berapa kali saya ucapkan, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk mendapatkan sesuatu yang membawa manfaat bagi dirimu. Fasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan kamu merasa lemah, merasa loyo. Demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.